Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, lebarnya kesenjangan antara kaum kaya serta miskin di tanah air adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia berhaluan liberal. Menurutnya, kondisi itu semakin parah pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru, mengingat Indonesia jadi memasuki masa-masa ketidakpastian setelah lepas dari kendali politik serta sistem pemerintahan yang selama 32 tahun hampir sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Dan untuk membahas apakah kondisi yang lepas kendali juga terjadi di sektor ekonomi hingga sekarang ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah kondisi lepas kendali juga terjadi di sektor ekonomi? Di sektor ekonomi juga begitu, gitu. Begitu kekuatan kekuasaan ini unleashed, lepas kendali kayak gitu, ya kita bertarung, kita ini nggak mencari lawan keluar gitu. Akibatnya apa? Pre-fight betul-betul antar kita gitu. Lihat aja contoh di jalanan paling, dulu zaman Pak Harto itu semua dikendalikan gitu. Jadi ekonomi itu ibaratnya jadi bangunan kertas. Begitu robek satu, roboh seluruh karton kertas bangunan itu. Yang dilakukan Malaysia kan bagus. Dia perlu nasionalisme karena negaranya nggak perang gitu. Tidak diperoleh melalui peperangan, dikasih kan gitu, oleh Inggris. Jadi untuk konsolidasi nasionalisme itu, simbol-simbol dia perkuat, dia klaim Asia itu adalah Malaysia, the truly Asia itu adalah Malaysia. Lalu dia ofensif mencari common denominator, musuh bersama gitu. Nah kalau musuh bersamanya itu, common denominator itu Thailand, perang beneran. Kalau Singapura, nggak bisa, karena itu sejarahnya bagian dari Malaysia. Ya dia cari Indonesia yang lebih gede, yang dia tahu nggak bakalan berani nyerang gitu. Jadi kayak ayam bekokok, ya teriak-teriak aja, kita kan kebakaran jenggot. Ribut sendiri tiap kali ada masalah dengan Malaysia kalau sementara mereka masih mengental, masih ini gitu. Tapi Pak Her, apakah sistem liberal memang mulai mempengaruhi Indonesia di era Orde Baru? Iya, belakangan. Jadi awalnya kan memang negara yang mengendalikan melalui peraturan-peraturan segala macam gitu lah. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.